إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayuhal muslimun ibadallah, kaum muslimin jamaah sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam agama Islam, kita sebagai seorang muslim diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga perkara-perkara yang harus dijaga di dalam agama ini. Tidak boleh kemudian kita menelantarkan atau mungkin bahkan merusak atau melanggarnya. Karena hal tersebut merupakan kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala telah bebankan kepada kita untuk selalu menjaganya. Di antara perkara yang mesti, yang harus kita jaga dan jangan sampai kemudian rusak, hancur, adalah kewajiban menjaga agama kita. Menjaga Islam yang ada pada diri kita, sehingga kita tidak boleh melakukan perkara-perkara yang dapat merusak atau menghancurkan agama Islam yang ada pada diri kita, sehingga kita menjadi murtad keluar dari agama Islam. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim mengancam bagi orang-orang yang mereka keluar dan murtad dari agama Islam dengan ancaman yang berat. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-217. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Dan barang siapa yang murtad dari kalian, dari agamanya, kemudian dia meninggal atau kemudian dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka adalah orang-orang yang hangus, yang hilang amalan-amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini mengancam bagi orang yang mereka murtad dari agama Islam, keluar dari agama Islam, dengan diancam bahwasanya mereka akan hilang seluruh amalannya. Dari ibadah-ibadah yang dia lakukan dahulu, semenjak dia kecil sampai dia keluar dari agamanya, akan hilang dan hangus. Sehingga ketika nanti di yaumul qiyamah, ketika dia tidak bertaubat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia mati dalam keadaan kafir, maka dia akan menjadi penghuni neraka kekal selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala selalu memerintahkan kepada hamba-hambanya selalu memerintahkan kepada kaum muslimin. Di dalam ayatnya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca pada saat beliau berkhutbah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian meninggal melainkan kalian dalam keadaan muslim, melainkan kalian dalam keadaan beragama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengancam bagi mereka yang kemudian mengganti agamanya, merubah agamanya yang sebelumnya dia adalah seorang muslim lalu kemudian memilih menjadi penganut agama lain, apakah itu dari agama Yahudi ataupun Nasrani ataukah agama-agama musyrikin ataukah orang-orang yang mereka mengklaim dirinya tidak memiliki agama. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang mengganti agamanya, barang siapa yang merubah agamanya, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Menunjukkan bahwasanya di dalam agama Islam sesuai dengan hukuman had bagi mereka yang murtad keluar dari agama Islam setelah adanya nasihat, setelah adanya arahan dan hilang semua penghalang-penghalangnya, maka hukuman bagi orang yang murtad keluar dari agama Islam adalah dibunuh. Orang yang keluar dari agama Islam bisa dengan sebab ucapannya, bisa dengan sebab perbuatannya, bisa pula dengan sebab keyakinannya, dan bisa pula dia keluar dari Islam disebabkan karena keraguan-raguan yang ada dalam kalbunya. Dia bisa keluar dari Islam dengan ucapannya tatkala dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Dia mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mencela para ulama disebabkan ilmu yang mereka bawa. Dia mencela Al-Qur'an, dia mencela syiar-syiar Islam sehingga dengan ucapannya tersebut, dengan celaannya tersebut, maka dia pun keluar dari Islam. Dia juga bisa keluar dari Islam disebabkan karena perbuatannya. Ketika dia mengerjakan perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan tersebut, beribadah kepada selain Allah, beristiadah memohon perlindungan kepada selain Allah, istighosah kepada selain Allah, meminta berdoa kepada pepohonan, berdoa kepada batu yang dikeramatkan, berdoa kepada kuburan, meminta pertolongan kepada selain Allah, meminta kekuatan kepada selain Allah, apakah itu kepada jin ataukah meminta pertolongan bantuan kepada malaikat atau kepada makhluk dalam perkara-perkara yang tidak dimampui hanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Meminta kekuatan dari jin harimau, meminta kekuatan dari jin yang menjaga lautan, meminta kekuatan dari jin singa, dari jin ayam ataupun dari jin kera untuk mendapatkan kekuatan, maka ini merupakan perbuatan-perbuatan syirik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengeluarkan seseorang itu dari agama Islam. Seseorang juga bisa keluar dari agama Islam disebabkan karena keyakinan. Ketika dia meyakini bahwasannya di sana ada sesembahan yang berhak disembah kecuali selain Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwasannya di sana ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana dia meyakini adanya kitab yang diturunkan selain Al-Qur'an pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk manusia, dan keyakinan-keyakinan kufur yang lainnya. Dengan sebab keyakinan tersebut, maka dia dapat keluar dari agama Islam menjadi murtad. Atau pula dengan sebab keraguan-raguan yang ada di dalam hatinya. Dia ragu bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Dia ragu kalau petunjuk Islam itu dapat membenahi, memperbaiki kondisi keadaan umat. Dia ragu dengan syariat-syariat Islam dan yang lainnya. Maka dengan sebab keraguan tersebut, maka dia menjadi murtad keluar dari Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran merupakan kitab suci yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, inilah yang pertama yang paling penting untuk kita menjaga agar kemudian diri kita ini setiap saat selalu dalam keadaan muslim. Menjaga ucapan kita, menjaga keyakinan kita, menjaga perbuatan kita, menjaga apa yang ada di dalam kalbu kita agar tidak menjadi sebab kita keluar dari agama Islam sehingga kita pun nantinya meninggal dunia dalam keadaan Islam berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang juga wajib yang harus dijaga di dalam agama Islam adalah menjaga darah dan jiwa. Jiwa seorang muslim, darah seorang muslim hukumnya haram untuk ditumpahkan. Tanpa alasan yang benar, tanpa alasan yang syar'i, maka tidak boleh seorang muslim menumpahkan atau mungkin menghilangkan jiwa dari seorang muslim yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengancam di dalam Al-Qur'anul Karim dengan ancaman yang sangat berat bagi orang yang membunuh seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia melakukannya dengan sengaja. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'addalahu 'adaban 'azima." Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang membunuh satu orang mukmin, satu orang yang muslim, satu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melakukannya dengan sengaja, maka balasannya adalah dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya. Allah melaknatnya. Dan Allah telah menyiapkan untuk dia siksa yang sangat dahsyat. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwasanya jiwa seorang muslim wajib untuk kita jaga. Jiwa seorang muslim tidak boleh kemudian kita hilangkan. Demikian pula darah seorang muslim tidak halal untuk kita tumpahkan kecuali dengan perkara-perkara yang dibenarkan di dalam syariat Islam ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan larangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq." Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan kecuali dengan cara yang benar yang dibenarkan di dalam syariat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahlas sama wa ahlal ard ijtama'u 'ala qatl mu'min." Kalau seandainya penghuni langit dan penghuni bumi ini mereka bersatu padu untuk membunuh jiwa satu orang muslim, lakabbahumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan mereka. Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan mereka ke dalam neraka jahanam seluruhnya di atas wajah-wajah mereka. Kalau seandainya penduduk langit dan penduduk bumi semuanya bersatu untuk membunuh satu seorang muslim tanpa alasan yang benar, maka semuanya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dilemparkan di atas wajah-wajah mereka ke dalam neraka jahanam wal iyadu billah. Bahkan bukan hanya jiwa seorang muslim, sampai pada tingkatan jiwanya orang kafir yang telah membuat perjanjian damai dengan pemerintah kaum muslimin, atau jiwanya seorang kafir yang sudah mendapatkan perlindungan keamanan, jaminan keamanan dari kaum muslimin, maka tidak boleh pula bagi kita untuk menumpahkannya. Tidak boleh kemudian membunuh kafir mu'ahad. Tidak boleh membunuh kafir dhimmi. Tidak boleh membunuh kafir mu'ahad yang sudah melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah Wa inna rihaha latujalatu jadu min arba'ina ama. Barang siapa yang membunuh satu orang mu'ahad, satu orang kafir yang sudah melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin, barang siapa yang membunuhnya, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Padahal aroma surga itu sudah tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Di dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan fi ghairi kunhi, haramallahu alaihi al-jannah." Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad bukan pada waktunya, bukan pada tempatnya, bukan pada saatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan atasnya surga. Kalaulah jiwa seorang kafir saja yang sudah membuat perjanjian damai dengan kaum muslimin, atau jiwa orang kafir yang sudah mendapatkan jaminan keamanan dari kaum muslimin, itu saja diharamkan untuk dibunuh dan mendapatkan ancaman yang berat bagi orang yang membunuhnya, maka lebih lagi ketika yang dibunuh itu adalah darah seorang muslim, jiwa seorang muslim, jiwa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan sesuatu yang sangat besar bahayanya kelak nanti pada yaumul qiyamah. Oleh sebab itulah wajib bagi kita kaum muslimin untuk menjaga jiwa-jiwa kaum muslimin yang lainnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man ba'athahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alan din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa atba'i tabi'in wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Kemudian yang berikutnya yang wajib bagi kita untuk menjaganya di dalam agama Islam adalah harga diri dan kehormatan seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Bakrah dan para sahabat yang lainnya. Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi yauma nahri bi Mina fi hajjatil wada'." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di hari Arafah pada Hajjatul Wada'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hada fi baladikum hada wa fi syahrikum hada." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya darah-darah kalian, wahai kaum muslimin, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian, haram atas kalian. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti mulianya hari ini, yaitu hari Arafah. Dan mulianya tempat ini, yaitu Makkah. Dan mulianya bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah." Tempat Arafah, hari Arafah, kota Makkah, dan bulan Dzulhijjah merupakan tiga yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Tiga yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Sehingga seperti itulah kehormatan seorang muslim. Sehingga ketika ada yang kemudian mencela, menjatuhkan harga diri, kehormatan seorang muslim, maka seolah-olah dia telah menjatuhkan kehormatan dan harga diri hari Arafah, menjatuhkan kehormatan kota Makkah, dan dia telah menghina bulan Dzulhijjah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan kehormatan seorang muslim itu seperti hari Arafah, kota Makkah, dan bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, mengancam orang-orang yang mereka mengganggu dan mengusik orang-orang yang beriman dari kalangan kaum laki-laki ataupun kaum wanita. Innal ladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman 'azima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mereka mengganggu kaum mukminin dan kaum mukminat dengan perkara-perkara yang tidak mereka lakukan, sungguh mereka telah memikul kedustaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendapatkan dosa yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kullul muslim 'alal muslimi haram maluhu wa damuhu wa 'irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haram hartanya, darahnya dan kehormatannya. Sehingga darahnya tidak boleh ditumpahkan dengan cara yang batil. Hartanya tidak boleh diambil dengan cara yang tidak benar. Demikian pula kehormatan tidak boleh kemudian dijatuhkan dan direndahkan dengan cara-cara yang batil. Dan itulah yang ditempuh, cara-cara atau metode-metode yang ditempuh oleh orang-orang yang menyimpang dari kalangan ahlul bid'ah. Ketika mereka hendak menjauhkan kaum muslimin dari agama yang benar, dari bimbingan syariat para ulama, maka mereka berusaha untuk menjatuhkan kehormatan para ulama. Mereka berusaha untuk menjatuhkan harga diri para ulama yang mereka bersemangat di dalam menyebarkan dakwah-dakwah Islam. Dari zaman dahulu sampai kita sekarang ini, dengan tuduhan-tuduhan yang batil, dengan tuduhan-tuduhan yang dusta, dan gelar-gelar yang batil, dan gelar-gelar yang dusta, disematkan oleh orang-orang dari kalangan ahlul bid'ah untuk para ulama dengan tujuan menjauhkan kaum muslimin dari mereka. Dengan tujuan menutup atau menghalangi mereka dari jalan-jalan kebenaran yang telah dibawa oleh para ulama. Oleh sebab itulah Al-Imam Ar-Razi rahimahullahu taala beliau menyebutkan bahwasannya celaan kepada para ulama, celaan kepada orang-orang yang mereka berdakwah, menyebarkan ilmu, menyebarkan syariat Islam, ini merupakan tanda-tandanya ahlul bid'ah. Al-Imam Ar-Razi rahimahullahu taala beliau mengatakan, alamatu ahlil bid'ati al-waqi'atu fi ahlil azhar. Tanda-tanda ahlul bid'ah, tanda-tanda orang yang menyimpang, tanda-tanda orang-orang yang mereka pengikut hawa nafsu, adalah mereka selalu mencela, menghina orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan selalu mencela dan menghina orang-orang yang mereka membawa syariat Islam ini, membawa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disebarkan di halayak kaum muslimin, lalu kemudian dicela orang-orang tersebut oleh ahlul bid'ah, tujuannya adalah untuk menjauhkan kaum muslimin dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai sekarang ini, kebiasaan orang-orang yang tidak senang terhadap orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah tuduhan-tuduhan dusta. Para ulama, para asatidah yang mereka dikenal sebagai orang yang memiliki juhud, keseriusan, semangat dalam berdakwah karena tujuan-tujuan tertentu, tendensi-tendensi tertentu, kemudian dicela, dihina. Mulai dari zamannya Ali Hajuri, para ahli sunnati wal jamaah, para ulama dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Muncul fitnah Muhammad al-Imam, muncul fitnah Muhammad bin Hadi dengan menuduh para ulama, para asatidah dengan julukan-julukan su'fu atau su'afiqah. Menuduh bahwasannya para ulama dan asatidah tidak memiliki modal untuk berdakwah. Dan sampai sekarang ini, orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang yang serius semangat dalam beragama selalu mendapatkan hujatan, tuduhan-tuduhan keji dari orang-orang yang tidak senang kepada mereka. Dikatakan sebagai asatidah, sebagai nol putul, tidak memiliki modal. Para asatidah yang memiliki keseriusan semangat dalam berdakwah diklaim sebagai asatidah yang manhajnya sudah bergeser. Para asatidah yang memiliki juhud keseriusan dalam berdakwah di dalam agama Islam telah terjatuh dalam zallat, penyimpangan-penyimpangan tanpa adanya bukti yang benar, tanpa ada alasan-alasan yang benar. Itu merupakan orang-orang yang berusaha menjauhkan kaum muslimin dan as-salafiyun dari orang-orang yang mereka memiliki juhud, keseriusan, semangat di dalam mendakwahkan ajaran agama Islam. Terakhir, kita menukilkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut?" Maka para sahabat pun menjawab, "Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang-orang yang tidak memiliki emas dan tidak memiliki harta." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innal muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakati." Orang yang bangkrut adalah dari kalangan umatku nanti pada hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala puasa dan membawa pahala zakat. "Fayati waqad syatama hada wa qadhafa hada wa akala ma hada wa safaka hada wa daraba hada." Namun nanti di hari kiamat ternyata dia juga membawa dosa, yaitu dia mencela hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia menuduh dengan tuduhan yang tidak benar kepada kaum muslimin, dia memakan harta orang lain, dia menumpahkan darah, dia memukul orang lain. "Fayu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati." Maka kebaikan orang yang menzalimi tadi, kebaikan orang yang menuduh, kebaikan orang yang menghina, kebaikan orang yang mencela, itu akan diberikan nanti pada yaumul kiamah kepada orang yang terzalimi, orang yang dicela. Sampai ketika orang tersebut tidak lagi memiliki kebaikan, maka kejelekan orang-orang yang dahulu dia cela, kejelekan orang-orang yang dahulu dia hina, itu akan ditimpakan kepada orang yang mencela dan menghina. "Tsumma turiha finnar," sampai kemudian orang tersebut pun dilemparkan ke dalam api neraka. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai peringatan untuk kita, semakin kita mencela orang lain, semakin kita mencela kaum muslimin, dan semakin kita mencela para ulama, dan semakin kita mencela para asatidah yang mereka insyaallah ikhlas di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita akan semakin merugi. Peringatan kepada kaum muslimin secara umum, semakin Anda mencela, semakin Anda menghina, maka tentunya Anda akan semakin merugi nanti di yaumul qiyamah. Maka kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa perkara yang wajib untuk kita jaga di dalam agama Islam ini, agar kemudian di dalam dunia ini kita betul-betul berjalan di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.